إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين كوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang sangat banyak dari sisi jumlahnya maupun dari sisi jenisnya. Di antara nikmat Allah Azza wa Jal adalah Allah menjadikan kita sebagai muslimin beragama dengan agama Islam. Ini nikmat yang sangat besar. Dikarenakan agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah dinul Islam, agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innad dina 'indallahi al-Islam." Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah agama Islam. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka dipastikan dia ditolak amalannya dan dipastikan pula dia akan rugi, tidak mendapatkan pahala apapun di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang beragama selain dengan agama Islam, maka tidak akan diterima dari dia. Tidak akan diterima amal kebaikannya. Tidak akan diterima apapun kebaikan dia. Seandainya dia memiliki kebaikan, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dipastikan dia nanti di yaumul kiamah akan menjadi orang-orang yang merugi. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Mengapa agama Islam satu-satunya agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya tak lain adalah karena agama yang datang dari Allah adalah dinul Islam, agama Islam saja. Adapun agama-agama yang lainnya selain agama Islam, datangnya dari manusia. Mereka yang membikinnya, mereka yang mengadakan agama itu beserta peraturan-peraturan yang ada pada agama-agama tersebut, maka ditolaklah agama-agama itu oleh Allah Azza wa Jalla, dikarenakan agama tersebut bukan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, di antara ayat atau hadis yang menerangkan bahwa agama Islam itu min indillah, datang dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan adzikra, dan sesungguhnya kami pula lah yang akan menjaganya. Adzikra memiliki tafsiran yang banyak. Di antaranya adzikra adalah Al-Quran. Di antaranya adzikra secara umum adalah Al-Islam. Sehingga ayat ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama dari Allah Subhanahu wa taala. Hak menentukan isi dari agama Islam adalah Allah semata. Baik itu dalam sisi perkara akidah, hal-hal yang wajib diimani oleh setiap muslimin ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam hal ibadah, dari sisi jenis ibadah, tata cara ibadah, bilangannya dan ketentuan harinya, serta yang lainnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak berhak satupun di antara manusia yang menambahinya, mengada-adakan yang tidak ada dalam Islam, atau merubahnya. Tidak berhak sama sekali. Bahkan termasuk dari bentuk menduakan keyakinan. Dalam bentuk kesyirikan, adanya keyakinan selain Allah boleh membuat syariat. Seorang guru besar boleh bagi dia menentukan cara yang tidak ditentukan oleh Allah. Maka ini adalah bentuk menduakan Allah dalam keyakinan menetapkan syariat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am lahum syuraka'u syar'u lahum." Apakah mereka memiliki tuhan-tuhan selain Allah yang mensyariatkan syariat-syariat untuk mereka? Malam ya'dan billah, sebuah syariat yang tidak Allah Subhanahu wa taala izinkan. Bahasa ayat ini kaum muslimin adalah kesyirikan, syirik akbar, dikarenakan adanya keyakinan yang meyakini Allah membuat syariat, manusia pun membuat syariat. Allah membuat aturan dalam agama. Ada orang tertentu, apakah dia disebut ulama atau syekh atau yang lainnya, guru besar, tokoh besar, boleh pula bagi dia untuk membuat syariat yang tidak diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menambah-nambahi, merubah, modifikasi, mencabur adukan, atau mungkin bahkan mengurangi. Ini disebut di dalam bahasa Al-Quran, diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kesyirikan. Ini menunjukkan mutlak Islam itu minallahi jalla wa ala, dari Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak berhak satupun manusia yang merubahnya, yang menambahinya, yang menggantikannya. Tidak berhak satu manusia pun. Karena itu kaum muslimin, kalau ada seorang manusia yang mengada-ada sebuah amalan yang tidak diajarkan oleh Allah dalam Al-Qur'annya maupun dalam sunnah nabinya alaihi salatu wasalam, maka dipastikan hal tersebut adalah batil. Hal tersebut adalah batil, salah. Tidak ada satupun hal yang diadakan oleh manusia kemudian dilabeli dengan baik, tatkala hal itu tidak disyariatkan oleh Allah dan tidak dibimbingkan, dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Allah sendiri yang memberitahukan hal itu kepada kaum muslimin. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Famada ba'dal haqqi illa dhalal." Apalagi selain kebenaran, kecuali selain kebenaran itu pasti dhalal, sesat. Siapakah yang memvonis segala sesuatu selain al-haq itu dhalal? Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun al-haq adalah ajaran yang datang min indillah, dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Al-haqqu min rabbik, fala takunanna minal mumtarin. Al-haq itu adalah yang datang dari Rabbmu, Allah subhanahu wa ta'ala. Wahyu dari Allah yang berupa Al-Quran, yang berupa Al-Hadis. Hadis Nabi juga wahyu. Nabi mengatakan, inni utitul Qur'ana wa mislahu ma'ah. Aku diberi oleh Allah Al-Quran dan yang semisal dengan Al-Quran bersamaan dengannya. Yakni as-sunnah. Maka hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wajib bagi kita mengatakan Islam itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak layak, tidak pantas, dan tidak boleh untuk kita menambahi sesuatu yang tidak ada wahyunya. Tidak ada hak sama sekali bagi manusia. Dan juga kita wajib meyakini. Kalau seandainya ada sesuatu keyakinan, yang keyakinan tersebut dinyatakan bagian dari Islam, tetapi ternyata tidak ada dalam bimbingan Nabi SAW, maka wajib bagi kita meyakini bahwa keyakinan itu batil. Demikian pula, amalan apapun dari kaum muslimin yang dilakukan oleh manusia, kemudian dia hendak mengatakan ini adalah sesuatu yang baik, maka kita katakan, kalau itu memang baik, pasti Allah dan Nabi-Nya telah menyebutkannya dalam Al-Quran dan dalam Sunnah. Karena itu adalah kebaikan yang hakiki. Ketika hal itu ternyata yang diajarkan oleh manusia tersebut tidak ada dalam bimbingan Nabi, tidak ada pula dalam Al-Quran, maka dipastikan wajib bagi kita mengatakan itu adalah kebatilan. Hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dengan prinsip keyakinan tadi di atas, maka kita sebagai umat Islam akan berhati-hati dalam beragama. Tidak gegabah dalam beragama. Baik itu yang bentuknya keyakinan, i'tiqad, ataupun yang berkaitan dengan ubudiyah, peribadatan. Tidak sembarangan. Tetapi kita dituntut untuk sesuai dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita beragama dengan agama Islam. Adapun jikalau kita na'udzubillah min dzalik, atau bukan kita, kita ambil contoh, ada orang beragama selain dengan agama Islam, maka ya monggo segelemepak semaunya. Mau bikin apa, bikin ini, bikin itu, ya semua kerso karepmu. Karena anda tidak beragama dengan agamanya Allah. Dan itu semuanya batil. Karena semua agama selain Islam ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun ketika kita sebagai muslim beragama dengan agama Islam, maka wajib bagi kita untuk berislam dengan Islam yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan dalam wahyunya, yang ada dalam Al-Quran dan juga yang dibimbingkan oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya. Itulah dinul Islam. Al-Islam min indillah. Islam itu dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan milik kita. Bukan milik sebuah kelompok tertentu. Bukan milik sebuah faham tertentu. Bukan milik sebuah bangsa tertentu. Islam itu min Allah. Baik yang di Arab sana, atau yang di Asia, atau yang di Eropa, atau yang ada di belahan bumi manapun, selama dia muslim, maka wajib bagi dia beragama dengan agama yang ditentukan tata caranya, bilangannya, dan segala aturannya yang Allah Subhanahu wa taala tentukan dalam Al-Qur'an dan dalam As-Sunnah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an, maka mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita hidayah, petunjuk, agar kita bisa selalu cocok dengan yang dimaukan oleh Allah Azza wa Jalla dalam berislam. Mudah-mudahan Allah membimbing kita semuanya dan memudahkan kepada kita semuanya agar kita bisa sesuai dalam beribadah dengan ibadah yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qali hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, bermunculan di akhir-akhir ini orang-orang yang mengklaim bahwa Islam itu adalah miliknya mereka. Datangnya Rasul dalam rangka menyempurnakan Islamnya mereka. Dianggap oleh mereka Islam itu adalah bikinannya mereka, bukan dari Allah Azza wa Jalla. Bahkan Allah mengutus Rasul untuk menyempurnakan dan mengajarkan Islamnya mereka. Islam yang ada di negeri dia, dia mengatakan lebih dulu daripada Islam yang ada di negeri Arab. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini membuat tertawa kaum muslimin. Ini lelucon. Dari mana Islammu itu lebih dulu daripada Islamnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Satu hal yang mungkar, tetapi dijajankan, dipertontonkan di medsos, seakan-akan Islamnya dia yang ada di negerinya dia lebih baik daripada Islamnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad itu kan rasulnya orang Arab. Kalau kita kan bukan orang Arab, kita ini Islamnya lain. Jangan ikut-ikutan dengan orang Arab. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia tidak paham Islam itu miliknya siapa? Kapan datangnya Islam itu? Dibawa oleh siapa? Turun kepada siapa? Tidak paham dia. Sehingga asal bicara, mengklaim begini, mengklaim begitu. Malu kita mendengarkan kalimat itu, membuat tertawa semua pihak. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sesungguhnya Islam itu satu. Datangnya dari Allah Zat yang Esa yang satu. Turunnya melalui Rasul yang satu, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang beragama dengan Islam, maka dia harus beragama dengan yang satu itu. Siapa yang menyelisihi agama yang diturunkan oleh Allah melalui Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian didakwahkan oleh beliau kepada umat manusia, siapa yang menyelisihi Islamnya yang itu, maka dia berarti menyimpang. Dia menyelisihi kebenaran. Dia yang di atas kesesatan. Dan al-haq itu yang dibawa oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dari sisi mana mereka mengklaim bahwa mereka yang membuat Islam? Dari sisi mana kaum muslimin? Apakah mereka yang menetapkan tata cara ibadah dalam agama Islam? Nabi kita sendiri wa kaum muslimin diancam oleh Allah Subhanahu wa taala jikalau beliau mengajarkan sebuah keyakinan, sebuah ajaran yang tidak pernah diturunkan oleh Allah, ternyata beliau mengada-ada sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Allah. Seandainya itu terjadi pada diri beliau, beliau akan ditangkap dan akan diputus urat nadinya dan tidak seorang pun yang akan mampu menolong beliau. Walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil laghna bil yamin thumma laqata'nahu al-watin fama minkum min ahadin anhu hajizin. Allah Azza wa Jalla berfirman, seandainya Rasul Muhammad alaihissalatu wassalam berbicara tentang Islam mengada-ada sesuatu yang tidak pernah kami wahyukan, maka kami akan tangkap dia dan kami akan putuskan urat nadinya, dan tidak seorang pun di antara kalian dari para sahabat yang mampu untuk melindungi dia, yakni Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Kenapa ada orang yang mengatakan ini bikinanku dan ini baik, kemudian dipaksakan untuk masuk pada bagian dinul Islam, padahal itu nyatanya ada bikinan dia? Kenapa masih ada orang seperti itu, kaum muslimin? Nabi kita saja mengatakan in attabi'u illa ma yuha ilayya, tidak lain aku mengikuti kecuali hanyalah apa yang diwahyukan oleh Allah kepadaku saja. Itu saja yang aku ikuti. Itu saja yang aku ajarkan. Tidak ada min indan fusihi, tidak ada yang datang dari diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha, tidaklah beliau berbicara dari hawa nafsu. Tak lain beliau berbicara tentang Islam adalah dari wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Maka hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, ini adalah prinsip besar, manhaj yang besar, metode dan cara yang benar dalam beragama, dengan agama Islam dalam rangka menghambakan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada kita menuju siratal mustaqim, dan memberikan kemudahan kepada kita untuk kita bisa berpegang teguh dengan al-haq yang dibimbingkan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana 'ala dinik, wa ya musarrifal qulub isrif qulubana 'ala ta'atik. Allahumma arinal haqqo haqqo farzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila farzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Aqimus salah.